من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حاضرين dan hadirat rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah azza wa jalla berkat taufiknya kita dapat menghadirkan diri dalam majelis ilmu pada pagi ini dengan harapan mudah-mudahan semakin banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita dengar dan kita fahami, akan semakin bersesuaianlah tindak tanduk harian kita dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Pagi ini Ustaz tidak diminta untuk membahas topik tertentu kecuali tafsir saja. Kata Kak Yati, tolong bawa tafsir Ustaz. Ustaz pun tak tahu ayat mana Ustaz nak tafsirkan. Ya, memang surat Al-Hajj tak habis lagi. Tapi ini majlis campur bapak dan ibu-ibu. Ya, kata Pak Ya. Biarlah yang bersiri itu kita serahkan pada ustaz yang rutin. Ustaz nak bawa pagi ini tafsir surah yang paling pendek. Tapi pengajarannya ustaz tengok sangat luas. Bila kita faham yang ini, ingat sajalah 31 hari bulan Mei ini kita pernah dengar tafsir surah yang paling pendek. Ingat selalu kandungannya yang dah kita bahas insyaAllah dalam 2 jam ini tentang surat Al-Kausar. Dan semua suka yang pendek-pendek suka. Ada orang yang sampai giliran surat Al-Kausar, dia tanya Ustaz, Ustaz berapa surah nak bawa? Ustaz bilang satu surah saja lah, 3 ayat Ustaz. Ustaz jawab, untuk Al-Kausar saja Ustaz dah tulis 7 muka surat Evo, 7 muka surat, 3 ayat, sebab penjelasannya banyak. Ustaz harap surah ini akan diingat selalu. Tambah pula kita semua hafal surah ini. Hadirin dan hadirat, saya yakin semua kita hafal. Tolong ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Bismillahirrahmanirrahim. surah ini sama jumlah ayatnya dengan surah Wal-Asr, 3 ayat juga, tapi Wal-Asr agak panjang sikit. Dan semua kita tahu surat Al-Kautsar ini surah yang paling pendek dari 114 surah. Surah inilah yang paling pendek. Surah yang paling panjang pula apa? Al-Baqarah. Sehingga Ibnu Sirin, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in zaman silam yang pakar dalam takdir mimpi, kata beliau, siapa yang mimpi baca surat Al-Baqarah memberi isyarat umurnya panjang. Karena surah itu surah yang paling hati-hati, jangan sampai mimpi surat Al-Kautsar. Ibnu Sirin dalam kitabnya Ta'birul Anam, Ta'bir Mimpi, setebal ini, maknanya dia pakar dalam itu, Ibnu Sirin. Sampai-sampai yang besar pernah ingat, kalau anak bermimpi berzina dengan maknya, menandakan ia tak lama lagi akan naik haji. Macam tak logik. Tapi begitulah Ibnu Sirin, seorang ulama besar zaman silam. Baik. Jangan pula nanti setiap mimpi kontak ustaz ya. Nah, ustaz tidak hanya sekedar nak beritahu Ibnu Sirin itu siapa. Langsung kita ke ayat. Hadirin dan hadirat, inna a'tainakal kautsar. Inna maknanya sesungguhnya kami. A'tainaka telah memberi kamu al-kautsar. Al-Kautsar. Ada orang salah faham. Allah gunakan istilah untuk dirinya, sesungguhnya kami. Ada yang mendakwa, bukankah kami itu untuk jamak Ustaz? Tidakkah itu memberi makna Tuhan itu lebih dari satu? Tidak semestinya. Malah kita yang mahir dalam bahasa Inggris pun kadang-kadang seseorang yang menggunakan istilah kami walaupun dia sendiri boleh membawa makna keagungan. Dan dalam bahasa Arab juga begitu. Bila seseorang menggunakan istilah untuk dirinya dengan istilah kami, ia membawa faedah lit-ta'zim, untuk menyatakan keagungan. Kalau ustaz tidak salah, Queen Elizabeth selalu gunakan dirinya we. Betul tak? Bukan I. Macam itulah. Seorang bila menggunakan dengan istilah kami, bentuk plural, tidak semestinya jumlah pihak itu ramai, tapi seorang, tapi dengan makna keagungan. Kita jumpa banyak ayat seperti surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ada orang yang menafsirkan, oh kalau di situ ustaz, kami di situ kan gabungan dari Allah dan malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Allah, Jibril dan lain-lain, itu maka kami. Nah, itu tidak betul kata ulama tafsir. Yang sebenarnya menurunkan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Cuma dengan perantaraan malaikat Jibril. Baik, itu satu. A'tainaka memberi kamu, kamu di sini siapa? Ka? Dah jelas satu orang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadirin dan hadirat, dalam kaedah ilmu tafsir, mana-mana ayat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia secara automatically juga adalah untuk umatnya. Cuma tergantung sama ada pengecualian atau tidak. Ustaz ulang, segala arahan atau larangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga arahan dan larangan untuk umatnya, kecuali jika ada pengecualian atau karena sebab. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, perkara-perkara khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam istilah akidah namanya khususiyat. Apa namanya? Khususiyat. Bahasa kita khusus. Khusus itu satu, khususiyat itu banyak. Beberapa perkara yang khas untuk Nabi sahaja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenarkan untuk tidak berbuka beberapa hari jika berpuasa, yang namanya wisal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haram hukumnya menerima atau makan sedekah. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi tanya, Aisyah, daging yang kau masak itu kau dapat dari mana? Dia adalah hadiah seseorang kepada saya, ya Rasulullah. Nah, kalau begitu saya tak boleh makan, kata Nabi. Ya Rasulullah, orang itu bagi untuk saya, hadiah untuk saya, maaf, sedekah untuk saya. Lalu saya beri pada Tuhan, bukan sedekah. Baru Nabi makan. Maknanya ini khususnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususiatnya tidak boleh menerima sedekah. Kalau ditanya apa sebab? Ada dua istilah yang berbeza dalam agama, sedekah dan hadiah. Seperti umpamanya Nabi telah tetapkan, daging korban, korban hari raya haji, hendaklah dibagi tiga. Sepertiga untuk owner yang punya korban, sepertiga dihadiahkan dan sepertiga disedekahkan. Apa beza antara hadiah dengan sedekah? Hadiah untuk yang sama taraf atau orang yang lebih kaya dari kita, itu hadiah. Tapi sedekah untuk orang yang taraf ekonominya lebih rendah dari kita, untuk fakir miskin. Sekarang faham apa sebab Nabi tidak boleh terima sedekah? Sebab sedekah bermakna Nabi terima dari pihak yang lebih tinggi dari tahap Nabi. Padahal dalam akidah kita, betul tak Nabi lebih tinggi tahapnya dari semua? Itu rahasianya. Malah bukan hanya Nabi secara pribadi, zuriat beliau juga haram menerima sedekah. Juga termasuk ke dalam khususiat Nabi, beliau wajib hukumnya qiyamul lail. Kita sunat khususiat Nabi juga beliau boleh kawin lebih dari 4. Ya Pak ya. Pak ya, kalau bab poligami ini mesti didakwah. Cuma hadirin dan hadirat, kita kena hati-hati terhadap dakwaan orientalis. Nabi Muhammad untuk dirinya boleh kawin sampai 9 orang, umatnya tak dibenarkan kecuali hanya 4 maksimum. Kita yang tidak tahu asal-usul dan sejarah, ayat Quran diturunkan dengan cepat mengiyakan. Betul juga ya, Nabi Muhammad istrinya 9. Mengapa dalam surat An-Nisa dibatasi? Fankihu ma tabalakum ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Ketika turun ayat itu, yang punya istri 10, ceraikan 6, pegang hanya 4 sahaja. Yang punya istri 12, ceraikan 8, pegang hanya 4 saja. Yang punya istri 8, ceraikan 4, ambil 4 saja. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu turun ayat 3 surat An-Nisa tersebut, ketika itu baginda sudah memiliki istri 9 orang. Mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ceraikan? Hadirin dan hadirat, Nabi Muhammad kawin dan punya istri 9, ayat membatasi 4 belum turun. Turun setelah Nabi punya istri 9 orang. Yang menghalang Nabi menceraikan istrinya, atau yang membolehkan Nabi terus pegang 9 istrinya, ada ketentuan lain, bahwa semua istri Rasul bergelar Ummahatul Mu'minin. Ummahat itu plural dari Apa makna Ibu. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Sa'udah, Maimunah, Juwairiyah, semua itu Safiyah dan lain-lain, semua itu Ummahatul Mu'minin, ibu-ibu orang yang beriman. Dan ketentuan lain, Rasulullah jika menceraikan istrinya, haram hukumnya janda-janda Rasulullah atau balu baginda dikawini oleh umatnya yang laki-laki. Haram hukumnya. Ada ketentuan dah, selain ia perkara ibu semua orang beriman, haram hukumnya janda baginda dikawini oleh umatnya dari kalangan laki-laki. Atas dasar dan ketentuan ini, dibenarkan Rasul meneruskan dengan seberapa banyak istrinya ketika itu. Dan beliau tidak menambah lagi tentunya setelah turun ayat itu. Faham tak apa sebab Nabi tidak ceraikan istrinya? Beliau bila tidak cerai boleh, tapi implikasinya bila diceraikan jadi janda atau setelah baginda meninggal jadi balu, haram dikawini oleh mana-mana lelaki dari kalangan umatnya. Itu penyebab maka baginda dibenarkan untuk terus pegang seberapa banyak istri yang ada. Bila kita tak faham sejarah ini, kita akan kata, memang Rasulullah gila seks, Rasulullah tinggi seksnya. Padahal bila kita perhatikan dari sudut lain pula, betul tak istri-istri Rasulullah adalah janda-janda yang sudah berumur belaka? Jadi kita tidak cepat melangkah bila kita faham sejarah. Hadirin dan hadirat, Ustaz berbalik kepada ayat. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan pada engkau Al-Kautsar. Nah, tergantung. Jika Al-Kautsar itu diartikan dengan telaga dalam syurga, itu memang khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar nama telaga atau sungai di dalam surga. Siapa yang meminum airnya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidah. Tapi salah seorang pakar tafsir di zaman Nabi, salah seorang dari 10 pakar tafsir zaman Nabi, Abdullah ibnu Abbas, beliau mengartikan Al-Kautsar bukan hanya telaga dalam surga, tetapi diambil dari kata kathirun. Apa makna kathir? Banyak. Al-Kautsar maknanya sangat banyak. Sesuatu yang apabila dalam bahasa Arab disebut dengan fa'al, fa'al, dia mesti menunjukkan banyak. Seperti umpamanya jadwal, jadwal. Betul tak bila jadwal itu tak satu program? Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, mesti banyak. Timbangan Kautsar sama tak dengan jadwal? Sama. Lebih kurang begitu. Atas sebab itu, hadirin dan hadirat, sama ada Abdullah ibnu Abbas atau Abdullah ibnu Mas'ud, orang-orang yang pakar tafsir belaka di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepakaran ibnu Abbas dalam tafsir Quran sehingga beliau mendapat gelaran Turjamanul Quran. Turjamanul Quran, orang yang paling pakar dalam tafsir Quran. Pernah Gabna Baghdad bernama Muawiyah mendapat surat dari Raja Rum. Bertanya kepada Muawiyah, "Wahai Muawiyah, tahukah kamu bahagian manakah permukaan bumi ini yang pernah disinari oleh cahaya matahari untuk seketika, yang kemudian sampai kiamat bahagian itu tidak disinari oleh cahaya matahari lagi?" Teka-teki. Muawiyah kirim surat kepada Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas jawab dengan mudah, "Itulah bahagian bumi ketika Laut Merah dibelah dengan sebab tongkat Nabi Musa." Penyeberangan Laut Merah yang dipukul atas arahan Allah, "Wadrib bi'asakal bahar," pukul laut itu dengan tongkatmu, kan akhirnya laut itu menjadi terbelah. Nabi Musa dan Bani Israel menyelamatkan diri melalui dasar laut. Dasar laut karena dah terbelah jadi tanah jalan biasa. Ini macam dua gunung. Kalau kita pergi ke Jordan dan meninjau di kawasan Petra, Petra, kita tengok macam itulah lebih kurang gambarannya. Gunung tinggi-tinggi kiri kanan, jalan tengah-tengah. Waktu itu waktu duha seperti ini, waktu duha terik matahari sampai tak ke dasar laut, yang kemudiannya begitu selamat Allah cantumkan balik. Betul tak kawasan itu tidak mendapat sinar matahari selama-lamanya? Nak gambarkan betapa tingginya ilmu Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quranul Karim sebagai contoh. Jadi hadirin dan hadirat, "Inna a'tainakal kautsar," sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau Al-Kautsar. Ada berapa tafsiran Al-Kautsar tadi? Dua. Bila ia dengan makna Al-Kautsar telaga dalam syurga, itu memang khas untuk Nabi. Kita umatnya hanya layak minum sajalah. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang yang layak minum dari telaga Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Itu khas untuk Nabi. Tetapi untuk tafsiran kedua, Al-Kautsar dengan makna nikmat yang sangat banyak, termasuk umat dah. Umat juga dapat nikmat yang banyak dah. masuk. Bukan hanya Nabi dapat nikmat. Walaupun kita tidak nafikan Nabi Muhammad SAW dapat nikmat yang sangat banyak. Macam mana tak dikatakan sangat banyak? Baginda SAW pernah menyatakan tentang dirinya, aku adalah orang yang paling akhir, tetapi aku pula lah orang yang pertama. Apa makna akulah orang yang paling akhir? Nabi dan Rasul yang terakhir. Siapa yang ikut wawancara pagi tadi, pagi semalam, tentang ajaran sesat? Kalau tak salah, salah seorang ahli panel yaitu Datuk Dr. Faisal Osman, dan satu lagi pakar motivasi, membahas tentang ciri-ciri ajaran sesat. Hadirin dan hadirat, salah satu di antara ciri-ciri ajaran sesat, bila ada orang yang percaya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Ini yang dimaksudkan oleh. Tapi hadirin dan hadirat, kita tak perlu terlalu heran bila ada orang hari ini mendakwa ada Rasul Melayu. 100 tahun yang lalu, 1896, kalau ustaz tidak keliru, 1896 di India, orang yang bernama Ghulam Ahmad di Pekan Kadian mendakwa dirinya juga Rasul, Nabi. Sebabnya ajaran itu namanya Kadiani, nama Pekan Kadian. Yang mendakwa ini namanya Ghulam Ahmad. Itu sebabnya selain Kadiani, namanya juga Ahmadiyah. Ahmadiyah, bukan Muhammadiyah ya. Muhammadiyah lain. Ada di Pulau Pinang, ada di Singapura, ada di Indonesia. Itu Muhammadiyah, sempena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi Kadiani ini nama lainnya Ahmadiyah. Yang saya difahamkan kalau tak salah di Kampung Nakoda. Ada kan? Itu confirm adalah ajaran sesat. Karena mendakwa ada Nabi lagi bernama Ghulam Ahmad sebagai Nabi terakhir, dan memiliki Quran sebanyak 31 juzuk. Dia tambahan satu. Satu juz terakhir itu turun kepada Ghulam Ahmad. Hadirin dan hadirat rahimahumullah. Nah, bila kita bercakap tentang nikmat yang banyak, Al-Kausar. Ustaz pernah dengar ceramah tahun 92 yang lalu di Masjid Nabawi oleh Syekh Jabir Al-Jazairi. Syekh Jabir Al-Jazairi ini, beliaulah pengarang kitab Minhajul Muslim. Minhajul Muslim, pedoman orang Islam. Beliau adalah pensyarah kanan di Universiti Islam Madinah, dah pensyen, dan sekarang menjadi tuan guru tetap di Masjid Nabawi. Masih hidup sampai saat ini. Kalau kita lihat di sayap kanan masjid, di sayap kanan masjid, ada orang tua yang janggutnya putih, orangnya rendah saja, itulah Syekh Abu Bakar Al-Jazair. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Kata beliau, Ustaz pernah berguru ketika di Islamic University Madinah. Beliau orang Al-Jazair, itu sebab ada nama atau panggilan di belakang namanya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Al-Jazairi asalnya orang Al-Jazair, tapi sudah mustautin dan dapat warga negara Malaysia. Mak Malaysia. Untung saja bukan Ustaz namakan Abdullah Yasin Al-Indonesi, dan dapat warga negara Arab Saudi. Abu Bakar Al-Jazairi asal Al-Jazair. Kata beliau, kalau mau disenaraikan semua nikmat, ada empat macam nikmat yang tertinggi, yang mengatasi semua jenis nikmat. insan yang apabila pangkat tinggi bagaimanapun, walaupun bertaraf presiden, sultan, raja, menteri, uang yang banyak, harta sebanyak uang yang dimiliki oleh Qarun, tapi bila yang empat ini tidak dimiliki, tak ada nilai semua nikmat. Nah, ini yang besar kata bila bercakap Al-Kausar ini jadi panjang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, empat macam nikmat itu, pertama sekali nikmatul iman. Nikmatul iman, nikmat iman. Yang kedua, nikmatu ma'rifatillah. Nikmat mengenal Allah. Yang ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillahi wa makari. Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Itu yang ketiga, Ustaz ulang. Yang pertama, nikmat iman, nikmatul iman. Yang kedua, nikmatu ma'rifatillah, nikmat mengenal Allah. Yang ketiga, nikmatu ma'rifati mahabbatillah wa makari. Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Termasuk tak nikmat menghadiri majlis ilmu? Ya. Dalam majlis ini kita akan sebut apa yang Allah suka, apa yang Allah benci. Dan yang keempat, tidak kurang pentingnya, nikmatu taufiq. Taufik maknanya izin, restu dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tanpa taufik, restu dan izin Allah, walau kita bercadang sejak seminggu yang lalu untuk datang ke sini, diperkuat pagi tadi habis subuh, kalau tidak dapat taufik, tetap tidak akan sampai di sini. Barangkali dalam perjalanan accident, barangkali dalam perjalanan menuju ke sini dapat telepon dari kampung, mak bapak sakit tenang. Betul tak? Akhirnya ke kampung, bukan ke sini. Itu taufik. Itu juga adalah nikmat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz dah urai sedikit. Izinkan Ustaz menguraikan empat nikmat yang paling utama ini. Boleh? Hadirin dan hadirat, pertama sekali nikmatul iman. Nikmat iman adalah nikmat yang paling tinggi. Dan semua kita tahu rukun iman ada enam. Iman pada Allah, iman pada malaikat, pada rasul, pada kitab, pada hari kiamat, dan kepada takdir. Jangan sampai ini rosak. Rosak, hancur. Kita tidak nafikan mempunyai status dalam masyarakat, punya kedudukan dalam masyarakat, punya pangkat, punya harta, punya rumah, kereta, punya dusun, itu juga adalah nikmat. Betul tak? Tapi kalau itu semua tidak diikuti dengan nikmat iman, tak ada nilai. Hadirin dan hadirat, contoh Namrud, raja yang memerintah di zaman Nabi apa? Namrud. Ada yang menyebut dal di belakangnya Namrud, ada yang menyebut zal Namrud. Ada dua bacaan, dua-dua boleh. Beliau memerintah di zaman siapa? Nabi Ibrahim. Bukan Firaun. Firaun yang satu lagi. Hadirin dan hadirat, tahu tak berapa tahun Namrud memerintah? 400 tahun. Namrud memerintah 400 tahun. Begitu kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsirnya At-Tafsir Al-Munir. Sehingga beliau berkesimpulan, Profesor Wahbah Az-Zuhaili yang datang ke Malaysia baru-baru ini, ulama besar dari Syria, kata beliau, itu di antara contoh orang yang apabila memerintah terlalu lama mesti diktator. Kenapa ketawa itu? Itu sebabnya, janganlah gila kuasa satu turn lagi, ya akan jadi namrud. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Biasanya orang bila memerintah terlalu lama, dia akan jadi ke situ. Dia mempunyai kekuasaan yang luar biasa, Namrud. Tetapi gara-gara Namrud tidak dianugerahkan oleh Allah iman, betul tak? Di dunia lagi dah hancur. Allah Subhanahu wa taala hanya kirim seekor nyamuk saja masuk dalam lubang hidung, lalu dia tak selesa. Dikatakan dalam sejarah dia hanya selesa bila dia pukul, di tangannya senantiasa ada dua besi. Dia pukul dua, dia kedua-duanya ke kepalanya, baru nyamuk tersebut disuruh oleh Allah diam. Dia rasa lega. Dia kira kesan dari pukulan membuat nyamuk itu senyap. Tak lama kemudian bergerak lagi. Begitu tak selesa, pukul lagi. Akhirnya Namrud mati dalam keadaan otaknya retak-retak. Tengkoraknya retak-retak oleh tangannya sendiri. Coba lihat macam mana Allah nak memberi pengajaran kepada kita. Jangan sombong. Gara-gara tidak diberi oleh Allah iman, dia betul tak hancur di dunia lagi sebelum menunggu neraka di akhirat. Contoh kedua, Firaun, raja zalim yang memerintah di zaman Nabi Musa. Dan orang kaya di zaman Nabi Musa, siapa dia? Qarun. Dan Qarun adalah cousin Nabi Musa. Lihat, sudahlah kaya, ada hubungan kerabat pula dengan kekasih Allah bernama Musa. Tapi gara-gara punya harta Qarun, punya kuasa Fir'aun, tapi Allah tidak beri apa? Iman. Betul tak? Kedua-duanya juga hancur di dunia sebelum di akhirat. Najar. Tetapi hadirin dan hadirat, berbeza dengan manusia hitam berasal dari Habasyah, Ethiopia, bukan orang Arab, bernama Bilal bin Rabah. Status tak punya karena dia latar belakangnya hamba abdi. Harta tak punya, kalau ustaz bukan menghina, rupa pun tak ada. Betul tak? Kulitnya hitam, saya kira yakin lebih hitam dari ustaz. Hamba abdi, tak punya rupa, tak punya harta, tapi Allah beri apa? Iman. Di dunia lagi dah nampak yang beliau bakal jadi penghuni syurga. Sebab ketika Bilal lalu di depan Nabi, Bilal ditanya, "Ya Bilal, apa amalanmu?" Bilal hanya tanya, "Mengapa Tuhan tanya demikian, ya Rasulullah? Ketika engkau lalu tadi, langkah-langkahmu sama betul dengan bunyi langkah manusia di dalam syurga ketika aku diperlihatkan di malam Isra dan Mi'raj." Bilal fikir punya fikir, lalu jawab, "Tak ada apa-apa amalan yang spesial, ya Rasulullah. Macam orang lain juga." "Mesti ada," kata Rasul. Fikir punya fikir, "Betul, ya Rasulullah. Kalaulah itu salah satu amalan yang diterima, saya tidak pernah ambil wudhu. Sama ada wudhu pagi ke petang, malam atau siang, musim sejuk ke musim panas, kecuali sesudah wudhu saya mesti lakukan salat sunat, salatut tahur. Apa makna tahur? Suci. Ibu-ibu ada ikut laman nurani pagi-pagi? Ada? Ustaz ikuti laman nurani. Tidak tambah knowledge. Banyak saja ustaz-ustaz cakap yang kita kadang-kadang tak tahu. Pagi ini Ustaz Syukri bawa bab ziarah pesakit. Ibu-ibu bagus juga kita kongsi bagi yang tak dengar. baru kalau kita ziarah pesakit, bagus kita baca doa atau pegang tangannya ke, pegang kepalanya ke. La ba'sa tahurun insya Allah. Tolong ikuti. La ba'sa tahurun insya Allah. Maknanya la ba'sa, tak mengapa, tak ada apa-apa, sakit ini bukan sakit yang bahaya. La ba'sa, dalam bahasa Inggrisnya disebut selalu never mind. La ba'sa, orang Arab bila sebut la ba'sa, tak mengapa. La ba'sa tahurun, sakit yang anda alami ini akan mensucikan anda insya Allah. Hadirin dan hadirat, betul tak? Sakit itu melupuskan dosa-dosa kecil. Itu maksudnya tahurun. Apa makna tahur? Iya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, saya menyeberangi laut. Lalu masuk waktu salat. Air untuk wudu, air biasa tak ada kecuali air laut, ya Rasulullah. Boleh tak saya berwudu dengan air laut?" Apa jawabnya? Nabi tak jawab boleh. Nabi selalu jawab yang komplit. Satu pertanyaan tapi Nabi berusaha jawab menyeluruh. Kata Nabi, "Tahurun ma'uhu, at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatu." Tahurun ma'uhu, apa makna tahurun? Suci, bersih. Ma'uhu, airnya. Walhillu maitatu, dan halal bangkai. Kata-kata tahur, maksud Ustaz. Ustaz tidak highlightkan kata tahur. Tolong ulangi sekali lagi bacaan kita atau ucapan bila ziarah pesakit. Ya, la ba'sa tahurun insya Allah. Tak mengapa, suci insya Allah. Begitu literal translationnya, tapi mengandung makna bahwa sakit itu melupuskan dosa-dosa kecil kita sehingga bersih. Jawaban Nabi pula terhadap orang yang tanya penggunaan air masin untuk wudu, tahurun ma'uhu, bersih airnya, suci airnya, walhillu maitatuk, dan halal bangkainya. Ada dua bangkai yang halal, ada dua darah yang halal. Apa dia dua darah yang halal? Hati dan limpa. Dua bangkai yang halal, apa makna bangkai? Binatang yang mati tanpa sembelih, itu definisi bangkai. Apa dia dua bangkai yang halal? Ikan dan ketam. Apakah? Belalang, ya, belalang. Ikan dan belalang. Ikan, jangan seperti orang Jepun. Ustaz pernah cerita, ketika belajar di Riyadh, Ustaz masuk ke salah satu supermarket, carilah ikan sardin, ikan dalam tin. Lalu dapatlah ikan dalam tin, cuma tertulis di luarnya, "Mazbuhah ala tariqatil Islam." Ikan dalam tin ini telah disembelih ikut cara Islam. Ini orang Jepun. Pokoknya sembelih. Setiap binatang sembelih. Dia tak tahu ada hadis itu. Tak apa kalau orang Jepun tak tahu. Tapi jangan sampai orang Islam tak tahu. Oleh sebab itu bila kita jumpa ikan umpamanya mati terapung, yang masih lagi segar boleh dimakan, nyawa tak ada, boleh makan? Boleh. Boleh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz tidak berbalik kepada empat macam nikmat. Pertama, nikmat apa tadi? Nikmat iman. Hadirin dan hadirat, bila disebut nikmat iman, iman yang macam mana? Jawabannya mestilah iman yang bersih daripada syirik. Lihat ayat 112 dari surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bahayanya iman yang dicampuri dengan syirik. Maksud Ustaz 82, bukan 112. Al-An'am 82. Tolong ikuti. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizul. Allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan zalim, mereka lah, bagi mereka lah keamanan, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ustaz ulang sekali lagi. Orang-orang beriman lalu mereka tidak campur iman mereka dengan zalim. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ketika turun ayat ini, banyak sahabat yang gelisah, termasuk Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat utama gelisah, resah, bimbang. Ya Rasulullah, ayat menyebut orang-orang beriman lalu mereka tidak campur iman mereka dengan zalim. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Ya Rasulullah, mana ada di antara kami yang bukan bertaraf Rasul, tak pernah buat zalim. Kami beriman tapi kami buat zalim. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, bila kita buat dosa, bila kita langgar larangan Allah, bila kita tidak buat suruhan Allah, termasuk zalim tak? Ya. Contoh, Nabi kita dan maaf datuk kita Adam dan nenek kita Hawa pernah tak melanggar larangan Allah? Allah larang dekati pokok yang dilarang. Mereka makan dan langgar. Akhirnya Allah lucut pakaian syurga mereka, dan dalam keadaan menyesal mereka berdoa. Apa bunyi doa mereka? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Betulkah hadirin dan hadirat kita yang tidak bertaraf Nabi dan Rasul semua pernah buat dosa? Maknanya iman kita bercampur zalim tak? Yes. Ini yang membuat sahabat gelisah. Sampai akhirnya mereka tanya, ya Rasulullah, mana ada di antara kami yang bukan bertaraf Rasul, tak pernah buat zalim ya Rasulullah? Nabi SAW explain, wahai para sahabat, Yang Allah maksudkan zalim di sini bukan zalim biasa. Kamu tak pernah jumpakah, tak pernah bacakah nasihat Luqman kepada anaknya dalam surat Luqman? Lalu Nabi baca ayat tersebut. Tolong ikuti. Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik terhadap Allah, karena syirik adalah zalim yang amat besar. Allah gunakan syirik itu sebagai zalim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Az-zulmu salasa." Zalim ada tiga jenis. Zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak. Dan ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya, tak mau campur. Lalu Nabi explain, adapun zalim yang Allah tidak akan ampun sama sekali adalah syirik. Yang kedua, zalim yang Allah akan ampun jika Allah berkehendak, yaitu dosa-dosa besar insan pada Allah selain syirik. Mungkin zina, mungkin minum arak, mungkin judi, mungkin membunuh. Itu semua dosa-dosa besar pada Allah, tapi bukan jenis syirik. Dosa macam itu Allah boleh ampun tak jika Allah berkehendak? Nah, kita boleh lihat ayat 48 dari surat An-Nisa. Tolong ikut. Inna Allah la yaghfiru ayu syrakabi wa ya'firu ma duna zali may yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, dosa selain itu maksudnya dosa selain syirik. Jika Allah berkehendak, Allah boleh ampun. Nah, ini ada dua zalim di situ. Adapun zalim yang terakhir, zalim yang Allah tak mau campur, Allah berlepas diri daripadanya, yaitu zalim insan dengan insan yang lain. Dia hukum seseorang tanpa bukti, suka-suka hati, dia aniaya orang lain, ini Allah subhanahu wa ta'ala tak bersedia memaafkannya. Paling-paling Allah akan kata, itu bukan dosamu padaku. Minta ampunlah, minta maaflah kepada orang yang kau zalimi. Sekali lagi, hadirin dan hadirat, zalim ada berapa macam? Tiga. Berbalik pada ayat 82 Al-An'am. Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Boleh tak? Boleh tak kita artikan begitu? Berdasarkan tafsiran Nabi. Nabi menafsirkan zalim di situ dengan syirik. Ustaz selalu sebut, ada tiga jenis tafsir yang paling kuat. Pertama, bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Seperti umpamanya ayat 82 ini, ada kata zalim ditafsirkan oleh ayat 13 surat Luqman bahwa zalim dengan makna syirik. Bolehkah itu Quran, tafsir Quran? Ini paling tinggi. Yang kedua, bila Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini tidak betulnya golongan anti hadis yang kononnya tafsiran Nabi terhadap Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Ini sangat bercanda. Malah bagi kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, manusia yang paling pakar dalam menafsirkan Quran adalah manusia yang kepadanya Quran itu diturunkan. Betul tak? siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ayat 44 dari surat An-Nahl menyebut dengan begitu jelas peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat An-Nahl ayat 44. Tolong ikuti, kita tengok apa dia tugas utama baginda. Ustaz yakin golongan anti hadis agaknya terlepas pandang terhadap ayat ini. Wa anzarna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau az-zikr. Apa makna az-zikr? Al-Quran. Hadirin dan hadirat, Al-Quran ada 5 nama yang utama. Al-Kitab, Al-Furqan, lagi An-Nur, lagi az-zikr, lagi apa? Al-Furqan. Al-Furqan, ya. Satu di antara nama Al-Quran az-zikr. Sesuai dengan ayat 9 dari surat Al-Hijr, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna az-zikr wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikr. Apa makna az-zikr tadi? Al-Quran. Baik, dan kami pula lah yang akan memeliharanya dari sembarang pemalsuan. Ustaz berbalik kepada ayat 44 An-Nahl menyebut tentang peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzalna ilaika dzikr, dan kami telah turunkan pada engkau az-zikr, yakni Al-Quran. Siapa engkau di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, ilaika, ka itu untuk anta, bukan ilaiko. Kalau untuk anta tentu saja untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun kegunaan Quran itu untuk semua umat. Yang Ustaz tidak sebutkan, kepada Nabi Muhammad Quran diturunkan langsung. Allah perintah Nabi, litubayyana, supaya kamu jelaskan. Maknanya kamu di situ juga adalah Nabi Muhammad. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran kepada engkau, supaya engkau perjelaskan Al-Quran ini kepada umat manusia. Betulkah engkau di sana adalah engkau yang sama? Nabi Muhammad, kepadanya diturunkan Quran. Tugas Nabi Muhammad untuk memperjelaskan Quran pada umat. Allah jelaskan atau turunkan Quran, aqimus shalah, dirikan shalah. Allah sebut secara detail ke 5 kali sehari semalam, subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Siapa yang memperjelaskan bilangan rakaat itu semua dan kaifiat cara salat? Nabi. Betul enggak, Pak? Itu sebabnya kata ulama tafsir, Allah tidak sebut wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Allah tidak sebut litubayyana, supaya engkau sampaikan kandungan Quran pada umat manusia. Bukan litubayyana tabligh, tapi litubayyana tabyin. Ada beza tak tabligh dengan tabyin? Beza tak? Beza. Itu sebabnya lebih kurang 7 tahun yang lalu ada satu artikel membantah dakwaan golongan anti hadis yang mendakwa kononnya Muhammad peranannya tidak ubah bagaikan postman. Postman, mereka kata Muhammad itu tugasnya tak lain bagaikan postman. Postman bawa surat dari ibu pejabat antar ke peti surat, peti surat. Betul tak namanya penyampai? Nabi Muhammad tugasnya betul tak lebih daripada penyampai? Betul tak? Nabi Muhammad bila bawa surat kepada address, surat itu dibuka, dibaca, bila tak faham, Nabi akan perjelas kandungan surat itu kepada address. Betul tak? Itu sebabnya dalam kamus, dalam terjemah Inggrisnya, litubayyina linnas, kepadamu kami turunkan Quran, litubayyina linnas, diterjemahkan to explain clearly. To explain clearly. Ayat berbunyi, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Allah ada perjelaskan tak berapa kali putaran ketika tawaf, bahagian mana patut dicium, bahagian mana yang kita patut berlari-lari anak bagi lelaki ketika sa'i, berapa mundar mandirnya sa'i, berapa batu, besar mana batunya, berapa hari bulan wukuf di Arafah, semua penjelasan itu detailnya ada dalam Quran atau hadis. Nah, ini maksud Ustaz. Barangkali golongan anti hadis terlepas pandang ayat 44 surat An-Nahl ini yang begitu jelas menyebut tentang peranan Nabi bukan sekedar penyampai tapi juga memperjelas ayat-ayat Quran pada umat. Nah, Ustaz tadi sedang sebut Quran, tafsir Quran yang paling tinggi bila ayat Quran ditafsirkan oleh ayat Quran. Tadi kita ada sebut contohnya. Yang kedua, tafsir Quran yang paling tinggi bila ayat Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, bila ayat Quran diperjelaskan oleh sahabat-sahabat Nabi, termasuk tak Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas? Yes. Kalau ditanya mengapa? Karena mereka adalah murid-murid Nabi. Mereka mendapat penjelasan yang betul-betul murni dan original dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru bapak-bapak dan ibu-ibu, tafsiran Quran yang paling bawah dan paling low class bila Quran ditafsirkan dengan akal semata. Sebagaimana cara penafsiran Islam liberal hari ini. Islam liberal hari ini mendakwa semua agama adalah sama berdasarkan akal semata. Bukan Quran, bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin dan hadirat, maksud Ustaz membawa ayat 82 dari surat Al-An'am tadi. Ketika membahas nikmat pertama, nikmat apa tadi? Nikmat iman. Iman yang macam mana yang boleh menolong kita dunia akhirat? Nikmat, maaf, iman yang tak boleh bercampur syirik. Bila bercampur syirik, Ustaz ulang sekali lagi terjemahan. Orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik, mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah di akhirat, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ibu-ibu dan bapak sekalian, itu namanya terjemahan mantuk. Itu namanya terjemahan mantuk. Apa makna mantuk? Ini kalau tak jawab maknanya ngantuk. Nah. Tersurat. Tersurat. Tertera begitu. Orang-orang yang beriman, yang tidak campurkan iman mereka dengan syirik, mereka lah orang-orang yang akan aman dari siksaan Allah di akhirat, dan mereka lah orang yang mendapat petunjuk. Itu namanya mantuk, terjemahan secara tersurat. Nah, satu lagi terjemahan kesimpulan yang dapat diambil melalui apa selain manto? Tersurat lawannya, tersirat. Tersirat ini namanya mafhum. Mafhum berdasarkan pemahaman. Nah, berdasarkan pemahaman, bukan manto tapi mafhum. Orang-orang yang beriman lalu mereka campurkan iman mereka dengan syirik, mereka tidak akan aman dari siksaan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Dapat paham maksudnya? Maknanya iman yang kita mesti miliki barulah namanya nikmatul iman yang tertinggi, nikmat yang mesti bersih daripada apa? Syirik. Beberapa hari yang lalu Ustaz didatangi oleh satu orang minta tolong karena dia mendakwa telah pergi ke 101 orang bomo. Duit saja sudah habis dekat 200 ribu, 5 ribu ini. Bukan saja di Malaysia, menyeberang ke Sumatera, ke Jawa. Akhirnya dia berkesimpulan, rupanya bomo ini pembohong semua. Saya kata iyalah tuh. Sampai dia belajar di Indonesia, ilmu pusing Quran, ilmu pusing Quran. Dia diajar dari Indonesia, bila kamu ada hajat atau ingin tahu siapa yang begini, begini, begini, tanya saja pada Quran. Quran nanti akan bergerak. Kalau betul, dia akan bergerak ke kanan. Kalau salah, dia akan bergerak ke kiri. Memang betul Ustaz. Saya dah ajar dah 7 tempat dah Ustaz ilmu ini. Inilah saya nak tanya Ustaz. Kebetulan yang berkenaan ini bukan sembarang orang. Tak perlulah Ustaz sebut. Orang yang punya pengaruh. Tapi Ustaz lihat akidahnya sangat tipis. Ini yang diberikan iman ini bila tidak kuat, dia akan jadi begini. Yang membuat saya jumpa Ustaz ini, Ustaz, tak tahu ketika saya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, saya tiba-tiba saya teringat Ustaz. Sebab saya telah diberitahu oleh seseorang seminggu yang lalu dan dia cerita dia belajar pada Ustaz. Setelah saya ceritakan semua pengalaman saya dengan bomo, lalu jemaah tersebut kata perbuatan awak ini syirik. Dia bertengkarlah. Akhirnya sampai ke peringkat saya tak tahu nak explain, kecuali saya bawa awak pada guru saya. Mungkin lalu dia bawa murid jemaah ini, bawa orang berkenaan jumpa Ustaz. Setelah jumpa Ustaz, orang ini telah terlibat dengan ini. Saya sekadar tidak interview saja. Saya ada kerja, saya ada kedai. Saya lalu ditinggalkan. Jadi orang ini, ketika dah 300 kali saya tahlil la ilaha illallah, saya teringat dengan kata-kata kawan itu, saya kena jumpa seseorang untuk menyelesaikan masalah saya. Lalu Ustaz pun sebutlah, apa yang kamu buat ini sebenarnya syirik. Dia cerita, tak perlulah Ustaz sebut apa masalah dia, tapi yang jelas bila dia tanya Quran, hei Al-Quran, engkau adalah kalam Allah, betul tak sifulan-sifulan itu telah sihirkan saya, disebut nama orang itu. Lalu dia pun bergerak ke kanan Quran itu Ustaz, tanpa saya pegang, bergerak. Kan maknanya betul Ustaz. Kalau tidak, dia akan begini, bergerak sendiri. Ustaz kata tak boleh. Dia argue lagi, tapi itu kan Quran, Ustaz. Alia. Hadirin dan hadirat, Ustaz kata setan boleh buat apa saja. Ustaz kata zaman jahiliyah dulu, bila orang ingin musafir, nak bisnes ke atau apa, dia akan lepaskan burung. Bila burung itu terbang sebelah kanan, dia gembira. Oh, bisnes kita akan beruntung, perjalanan kita akan selamat. Tapi bila burung yang dilepas ke kiri, dia akan muram dan dia tidak jadi musafir. Karena itu pertanda tidak baik. Apa bezanya dengan Quran hari ini belok kiri, belok kanan? Ini adalah syirik. Ini adalah tiara. Dalam ilmu akidah kan namanya tiara. Dan Nabi bersabda, at-tiaratu syirkun. Tiara adalah syirik. Termasuklah kenan, orang-orang kita Melayu kenan. Bila umpamanya suami tembak monyet ke, balik beritahu isteri sedang hamil, lalu terkejut. Lalu isteri bimbang anak yang dikandungnya, jangan-jangan nanti berbulu macam monyet. Namanya kenan kan? Ini yang namanya menghubungkan satu peristiwa dengan balak yang bakal menimpa. Ini yang namanya tiara. Menghubungkaitkan angka 13, angka sial, dan ini namanya tiara. Dan Nabi kata tiara itu syirik. Termasuk tiara tak tadi ini, bila pusing kanan pusing kiri. Alhamdulillah. Ibu-ibu, Ustaz hanya nak beri sedikit sentuhan bahawa banyak sangat orang-orang kita terlibat dengan hal-hal macam ini. Betul mereka ada iman, tapi bila iman bercampur syirik, dia berguna tak? Itu tadi ayat. Bukan Ustaz yang cakap, ayat Quran yang cakap, hadis Nabi yang cakap. Betul tak? Disebabnya iman kena bersihkan dari segala unsur syirik. Itu satu. Yang kedua, untuk kesempurnaan iman pula, kita kena ada nikmat yang kedua. Nikmat apa tadi? Nikmat ma'rifatillah, nikmat mengenal Allah. Nah, jalan mudahnya, hadirin dan hadirat, mengenal Allah juga banyak caranya. Dan banyak orang kita yang sudah tersalah dalam mereka memahami, mengenal Allah. Hadirin dan hadirat, kalau ingin tahu bagaimana cara yang paling tepat menurut pandangan ahli sunnah wal jamaah, mengenal Allah yang paling tepat, ada dua cara. Pertama, melalui al-asma'ul husna, nama-nama Allah. Yang paling popular jumlahnya berapa? 99 nama-nama Allah. Kajilah satu demi satu nama-nama Allah. Al-Wadud, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Al-Syakur, Al-Aziz, Al-Ghafur, At-Tawwab. Bila kita kenali satu demi satu, kita kaji satu demi satu, niscaya kita akan kenal yang empunya nama itu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, bukan di sini tempatnya untuk kita bahas satu demi satu, cuma sekedar panduan. Cara kedua mengenal Allah adalah melalui ayat-ayat Allah. Apa makna ayat? Hadirin dan hadirat, dalam bahasa kita, ayat maknanya tanda. Ayat maknanya apa? Tolong ikuti hadis Nabi yang cukup popular. Ayatul munafiqi salasun iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ayatul munafiqi salasun, tanda orang munafik ada tiga. Bila bercakap suka bohong, bila berjanji suka mungkir, bila diberi amanah dia khianat. Sekali lagi, apa makna ayat? Nah, salah satu cara untuk memakrifati Allah, mengenal Allah, pertama tadi melalui nama-nama Allah, kaji satu demi satu. Itu sebabnya bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi berjanji dalam hadis sahih, siapa yang menghafal al-asma'ul husna yang jumlahnya 100 kurang 1. Nabi gunakan istilah itu, 100 kurang 1. Dakhalal jannah, dia dijamin masuk syurga. Apa makna siapa yang menghafaz al-asma'ul husna? Apa makna hafaz? Faham ya faham. Yahfaz. Orang kita selalu artikan hafaz ini hafal. Yes. Makna sebenarnya yahfaz ini memelihara. Tolong ikuti nasihat Nabi pada Abdullah bin Abbas semasa dia remaja. Bapak-bapak dan ibu-ibu, bila bercakap tentang Abdullah ibnu Abbas ini, beliau menjadi turjamanul Quran, pakar dalam Al-Quran. Dia adalah berkat doa Nabi ketika dia masih kecil. Nabi pernah berdoa kepada Allah untuk Abdullah ibnu Abbas yang masih kecil. Allahumma, alimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, alimhu ta'wil. Ta'wil di sini dengan makna tafsir. Ajarkanlah Abdullah ibnu Abbas ini tafsir Quran. Wa faqihhu, dan berilah ia kefahaman yang mendalam fid din, dalam selok-belok agama. Kesan dari doa itulah akhirnya Abdullah ibnu Abbas jadi orang macam itu. Nah, ketika remajanya Rasulullah menasihati Abdullah ibnu Abbas. Dan Ustaz suka kalau kita semua sebagai bapak dan ibu nasihati anak juga dengan nasihat yang serupa. Tolong ikuti nasihat Nabi kepada remaja bernama Abdullah ibnu Abbas. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu amamak, wa idza ista'anta fasta'in billah. Makna tiga nasihat ini, ihfazillah yahfazka, wahai anak muda Abdullah ibnu Abbas, peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu amama, peliharalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah berada di depanmu. Yang ketiga, wa idza ista'anta fasta'in billah, bila kamu tidak minta tolong, minta tolonglah direct kepada Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan makna nasihat ini. Kata Imam An-Nawawi, makna peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu, yaitu jaga baik-baik hukum hakam Allah. Peliharalah hukum hakam Allah. Maksudnya, termasuk tak buat suruhan jauhi larangan Allah? Yes. Ustaz tidak bawa kepada makna hafal. Bukan hafal. Orang kita banyak hafal al-asma'ul husna, malah dinyanyi-nyanyikan, dijadikan nasyid. Yang hafal dalam nasyid itu garanti masuk syurga kah? Kalau hafaz itu dengan mana hafalan di luar kepala. Betul tak? Nah? Kita tak nafikan. Hafal luar kepala lagi bagus. Tapi kita yang tak hafal, apalagi yang sudah lanjut usia, susah menghafal. Ya Pak ya? Tak usah bimbang. Kalau Ustaz selalu sebut, kewajiban kita terhadap Al-Quran ada lima. Apa dia lima itu? Al-imanu bihi, iman pada Quran. Yang kedua, tilawatuhu, baca Quran. Yang ketiga, al-fahmu bihi, faham Quran. Yang keempat, al-amalu bihi, mengamalkannya. Yang kelima, tablighuhu ilal akharin, menyampaikan. Ada al-hifzu, ada tak? Tak ada. Hafal tak ada. Tak wajib. Kalau hafal, baguslah. kalau kita hafal surat Al-Fatihah dah cukup dah. Dan tak hafal ayat-ayat lain untuk ayat lazim kecuali inna ataina. Ada jadilah. Hafal bukan satu kewajiban. Hanya rukun salat Al-Fatihah. Al-Fatihah lah. Yang lain itu bukan menjadi kewajiban. Sekali lagi, hadirin dan hadirat, kewajiban kita terhadap umat Islam, Ustaz ambil ini dari pandangan Dr. Ahmad Asrar, salah seorang ulama besar Pakistan, dalam kitabnya dalam bahasa Urdu yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, Maza yajibu alal muslimina tijahal Quran. Panjang judulnya. Apakah kewajiban orang Islam terhadap Al-Quran? Kata beliau ada lima. Pertama apa tadi? Iman pada Quran. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, faham. Yang keempat, amal. Yang kelima, sampai-sampai. Oleh sebab itu, hadirin mengangkat jilat. Kalau hanya sekedar iman dan baca, faham belum? Bila tak faham, macam mana anda amal? Macam mana anda sampaikan? Betul tak? Kalau sekedar iman dan baca, walaupun tajwid maknanya bagus, kurang dari separuh kewajiban kita terhadap Al-Quran. Itu sebabnya ilmu tafsir Quran perlu tak? Sebab untuk memperelok iman kita pada Quran perlu ilmu yang subjeknya bernama akidah. Untuk memperelok tilawah subjeknya namanya tajwid. Untuk membolehkan kita faham subjeknya bukan tajwid. Tafsir seperti sekarang ini. Betul tak? Lalu kita berdasarkan tiga knowledge itu baru kita amal dan kita baru boleh sampai-sampai dengan confident dan yakin. Itulah ini sebenarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, sekali lagi Ustaz ulang nasihat Nabi kepada remaja di zamannya bernama Abdullah ibnu Abbas, peliharalah Allah, niscaya Allah peliharamu. Disuruh salat, kita salat. Disuruh tutup aurat, kita tutup aurat. Dilarang berjudi, berzina, minum arak, kita jauhi. Pasti Allah akan pelihara kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu setuju tak kalau Ustaz katakan, hari ini banyak remaja tidak jaga hukum hakam Allah. Macam mana Allah akan pelihara mereka? Betul tak? Terlibat dengan dada, terlibat dengan pergaulan bebas, terlibat dengan mak rempit, terlibat. Macam mana? Allah tak dipelihara, macam mana Allah tak pelihara? Bagi Ustaz, nasihat ini sangat mustahak untuk anak-anak kita. Kalau kita ada nasihat ini, tak usah bimbang. Dia berada di asrama kah, dia berada di overseas kah, Allah akan pelihara mereka. Betul tak? Yang penting ini kita masukkan. Dan peliharalah Allah, niscaya Allah, kau dapati Allah berada di depanmu. Nah, bila Allah berada di depan kita, tak ada musibah boleh menimpa. Dan bila kamu nak meminta atau memohon, memohonlah langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, Ustaz tadi sedang membahas masalah hafaz. Siapa yang hafaz al-asma'ul husna dijamin masuk syurga. Hafaz dengan makna apa tadi? Pelihara. Kita baca dia, kita faham maknanya, dan ekorannya kita amalkan. Ustaz buat contoh. Ustaz buat contoh. Allahu alimun. Apa maknanya? Allah maha mengetahui. Betul tak ia salah satu dari 99 al-asma'ul husna? Kita dah baca alimun. Kita faham. Allah mempunyai ilmu. Kita juga faham berdasarkan ayat Quran. Wala yuhituna bi'ilmihi illa bimasha. Wala yuhituna bishay'in min ilmihi illa bimasha. Tidak ada seorang pun yang mengetahui ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Betul tak ilmu Allah tentang masa lalu, tentang sekarang dan tentang future? Sedikit pun tidak ada yang terselindung di sisi Allah. Nah, ekoran dari keyakinan Allah maha mengetahui, betul tak dia punya implikasinya? Kita tidak akan jadi orang baik di khalayak ramai dan di hadapan keluarga. Ketika sendirian di overseas atau di outstation, jauh dari orang-orang yang kita kenal, kita tetap akan buat apa yang Allah suruh dan jauhi perkara yang tak senonoh. Ekoran daripada segala-galanya Allah tahu. walaupun istri tak tahu, walaupun anak tak tahu, walaupun suami tak tahu, Allah tahu. Kurang dari pengetahuan itu, itu namanya kita hafal al-asma'ul husna. Dapat faham? Nah, itu satu. Yang kedua, cara memakrifati Allah adalah dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi dua. Ada namanya ayat Qur'aniyah. Ini ayat Qur'an. Bila kita baca ayat Qur'an dan faham, kita akan kenal siapa itu yang bercakap ini, yaitu Allah. Yang kedua namanya ayat Kauniyah. Ayat Qur'aniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah melalui ayat-ayat Qur'an. Ustaz buat contoh. Nak mengenal Allah. Allah itu macam mana? Dia ada berapa orang? Dia itu macam mana? Macam mana? Qul huwallahu ahad. Katakan ini Muhammad, Allah itu Esa. Betul tak? Kita tahu dia itu tidak berbilang. Tidak berbilangnya dan esanya Allah yang begitu murni, solid, padu, tak berbelah bagi, tak menerima penambahan dan pengurangan. Allah explain lagi ahad itu dengan lam yalid wa lam yulad. Betul tak? Dengan lam yalid wa lam yulad berbeza pahaman kita dengan Kristian, Yahudi, Nasrani. Betul tak? Yang mendakwa Tuhan ada anak. Itu maknanya mengenal Allah melalui ayat Quran. Allahu ayatul kursi. Allah, siapa Allah? La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia. Maknanya ada tak selain Allah layak disembah? Al-hayyul qayyum, dia maha hidup, lagi mengurus makhluk terus menerus tanpa henti. Al-hayyu, ambil al-hayyu saja, maha hidup. Apa lawan hidup? Mati. Maknanya Allah tak mati. Mati terbagi dua pula. Ada mati sebenar dan mati sementara. Mati sebenar nyawa dicabut. Mati sementara yaitu tidur. Allah explain lagi betapa hidup di sisi Allah. Hidup abadiyah, abadi, azaliyah, tak bermula, tak berakhir hidupnya. Allah explain lagi, dia tidak tidur. La naum. Jangankan hidup di sisi Allah tidak berakhir dengan kematian sebenar, mati sementara pun tidak. Jangankan mati sementara, la naum, la ta'khudhuhu sinah, mukaddimah, tidur pun tidak. Tuhan tidak ngantuk. Dapat paham? Betapa Allah explain tentang dirinya melalui ayat apa? Ayat Quran. Beberapa contoh saja. Baru kita kenal Allah yang sebenar. Betul tak Allah? Bukan dengan akal. Melalui dengan al-asma'ul husna. Yang kedua melalui ayat. Ayat pertama ayat Qur'aniyah. Dan ayat kauniyah pula. Kaun maknanya kejadian. Kaun ini ni, alam maya ini kaun. Termasuk tak bulan, matahari, bintang, tsunami, gempa, bumi? Termasuk tak? Ini semua adalah tanda-tanda. Itu sebab disebut dengan adanya. Itu sebabnya Nabi suruh sangat kita bila bangkit malam baca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran, yaitu ayat 190 hingga ayat 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya kejadian langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. La ayat. Nah, adanya bulan, bintang, matahari, siang, malam itu adalah ayat. Nah, ini semua masuk ayat apa? Ayat Qur'aniyah atau ayat kauniyah? Oh, tak usah tambah lagi kan? Ustaz pun tak berakhir. Okey. Hadirin dan hadirat, Ustaz ulang sekali lagi. Cara mengenal Allah, maaf, nikmat Allah ada berapa tadi? Empat, nikmat iman, nikmat mengenal Allah. Nah, mengenal Allah pula, ada dua cara yang paling tepat, yaitu pertama melalui al-asma'ul husna, dan yang kedua melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi berapa? Dua, pertama ayat Qur'aniyah, yang kedua ayat kauniyah. Oleh sebab itu kata-kata orang tarikat. Ini Ustaz dah ambil kata-kata orang tarikat. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, pasti dia akan kenal Tuhannya. Hadirin dan hadirat, ini bukan hadis. Ini hanya kata-kata hukama. Hukama ini orang-orang yang ahli hikmah. Sekarang Ustaz nak tanya, walaupun itu bukan hadis, bukan kata sahabat, tapi hanya kata-kata hikmah, kata-kata alim ulama, cendekiawan Islam zaman dahulu, konten ucapan itu bercanggah atau tidak? Siapa kenal akan dirinya, niscaya dia akan kenal Tuhannya. Betul atau tidak betul? Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak masih ingat ayat untuk mengenal Allah, Al-Asma'ul Husna, dan melalui ayat-ayat Allah. Ayat Allah tadi berapa? Dua. Sama ayat Qur'aniyah yang kedua. Ayat Kauniyah. Diri ini. Termasuk ayat tak? Ya. Bulan, bintang, sama dengan kita. Bulan, bintang, makhluk ini semuanya ayat Allah. Alam ini ayat Kauniyah namanya. Adanya tsunami, adanya gempa bumi, adanya panas, sejuk, semuanya ini kaun, alam. Diri ini termasuk alam dah. Oleh sebab itu, bila kita kenal dari mana kita ini, kita akan kenal Allah lah. Cuma yang tak betulnya, golongan tarikat telah bagi diri ini, ada nafsu ini, ada roh ini. Ini semua tidak ada asas. Yang kalau Ustaz boleh sebut secara fokus, yang paling tepat bila tidak mengenal diri, yang akhirnya sampai kepada kenal Allah, tanyakan tiga perkara. Dari mana asal usulmu, wahai insan? Untuk apa kamu dicipta Tuhan, wahai insan, ke atas muka bumi ini? Wahai insan, engkau akan kemana setelah engkau mati? Mesti kita akan dapat jawaban Allah Azza wa Jalla. Betul tak? Kita berasal dari Allah. Allah cipta kita untuk beribadat pada Allah. Bila kita mati, kita akan jumpa Allah untuk dihisab. Betul tak? Bila dengan cara macam itu, boleh. Boleh. Bukan dengan membagi-bagi roh ini. Kita tak boleh terlalu luas membahas masalah roh. Sebab ayat 85 surat Al-Isra melarang kita membahas tentang roh. Tolong ikuti. Yas'alunaka 'anir ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Surat Al-Isra ayat 85. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Jawablah wahai Muhammad kepada yang bertanya itu. Roh adalah urusan Tuhanku. Karena Tuhan tidak beri kamu ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Itu dia punya reason. Mengapa kita tidak boleh banyak bahas roh? Karena ilmu yang Allah bagi pada kita banyak atau sikit? Sikit, sangat. Tak mampu. Nah, kalau Nabi Muhammad saja dilarang jangan membahas masalah roh. Kita tengok orang-orang tarikat terlalu berleluasa membahas roh ini, dibagi, dibuat rajah hati, ini roh sebelah kiri, ini roh ini, semua itu tidak ada asas sama sekali. Sekali lagi, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, cara memakrifati atau mengenal Allah ada dua, melalui Al-Asma'ul Husna dan melalui ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah pula terbagi berapa tadi? dua ayat Qur'aniyah dan ayat Kauniyah. Diri manusia termasuk tak ke dalam ayat Kauniyah? Nah, tapi dengan tanya tadi. Sehingga Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Usulul Da'wah menyebut salah satu definisi Islam, kalau tidak tahu Islam itu apa, kata beliau, Al-Azwi batu sahihatul haqqah min salasati as'ilah min aina jita wa limaza jita wa ila aina al-masir. Islam ialah jawaban yang tepat lagi hakiki terhadap tiga pertanyaan. Dari mana asal usulmu? Untuk apa kamu dicipta Tuhan di muka bumi? Dan kemana kamu akan pergi sesudah kamu mati? Tapi mesti jawaban yang hakiki lah. Kalau sekedar jawab dari mana asal usulmu, lalu dari monyet. Untuk apa kamu hidup di atas muka bumi? Untuk enjoy. Lebih-lebih lagi untuk makan. Tak banyak beza dengan kerbau. Kemana kamu akan pergi setelah kamu mati? Tak kemana-mana, akan jadi tanah. Itu bukan jawaban yang benar. Jawaban ini ada dalam Quran semua. Sebab dia menyangkut perkara ghaib. Kita berasal dari Nabi Adam. Adam cipta dari tanah. Betul tak? Komplit. Berdasarkan ayat 5 dari surat Al-Hajj. Komplit tentang asal usul kejadian manusia. Kita dicipta oleh Allah di atas muka bumi untuk beribadat padanya. Ada ayat 56 surat Az-Zariyat. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadat padaku. Kemana kita akan pergi setelah kita mati? Itulah bacaan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kepadanya kita semua akan balik. Betul tak? Itu jawaban hakiki. Jadi balik-balik lagi tafsir memang satu subjek yang sangat mustahak. Betul tak? Tak hafal tak mengapa, tapi faham. Hadirin dan hadirat, minta maaf. Yang dua lagi ini Ustaz dah sebut singkat saja. Yang paling mustahak ini yang dua tadi. Yang pertama, iman dan ma'rifatillah. Yang ketiga, ni'matu mahabbatillah, ni'matu ma'rifati mahabbatillahi wa makari. Nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Macam yang Ustaz tanya tadi, termasuk tak nikmat menghadiri majlis ilmu? Nikmat melayari website internet, macam-macam ilmu yang ada di dalamnya. Kita banyak sungguh penjelasan-penjelasan. Masya Allah, hadirin dan hadirat, cara untuk mendapatkan maklumat hari ini, setuju tak kalau Ustaz katakan sangat mudah caranya? Apalagi kita yang tahu bahasa Inggris, kalau Ustaz pula dari sudut Ustaz tahu sedikit bahasa Arab, taib saja apa muskilah yang kita tidak tahu, taib saja dalam bahasa Arab, apa saja akan keluar maklumat. Tak terbaca kita maklumatnya sangat-sangat banyak. On the spot. Oleh sebab itu rugi sangat bila kita tidak manfaatkan kemudahan yang ada. Kita boleh dengar kaset, kita boleh dengar CD, kita boleh nonton video, kita boleh macam-macam cara untuk mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Macam mana tak dikatakan nikmat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekali kamu hadir dalam majlis ilmu, ganjarannya sama dengan salat sunat 1000 rakaat. Bagi yang tak hadir tak dapat, bagi yang hadir dapat. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa bersungguh-sungguh ke majlis ilmu, niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Itu sebabnya salah satu buku yang Ustaz baca, yang Ustaz beli 3 tahun yang lalu di Padang, Sumatera Barat. Buku tersebut berjudul Persiapan Menghadapi Hari Akhirat. Disebut modal yang pertama sekali, bekal untuk akhirat yang paling besar ganjarannya, pertama sekali dikatakan ilmu. Ilmu. Hadirin dan hadirat, bagi kita orang Islam tak heran. Betul tak ayat Quran pertama-tama sekali tentang ilmu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul tak? menunjukkan bahawa Islam telah meletakkan ilmu itu sangat tinggi. Dulu Ustaz ada bahas dah satu pembahasan khusus, iaitu hikmah. Masih ingat ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, hikmah berdasarkan ayat 289 surat Al-Baqarah. 269 Al-Baqarah. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahkan hikmah, bermakna ia telah mendapat kebaikan yang sangat banyak. Dulu Ustaz ada bagi hikmah terbagi berapa? Dua. Pertama hikmah ilmiah, yang kedua hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah, hikmah yang berfaksi kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, barulah hikmah amaliyah, hikmah yang berfaksi kepada amalan. Ustaz tak tanya, di antara hikmah ilmiah dengan amaliyah, mana yang patut didahulukan? Ilmiah. Itu sebabnya kata para sahabat, tolong ikuti, al-ilmu imamul amal, wal-amalu tabi'uh. Ilmu adalah imam bagi amal, dan amal mengikut sahaja. Oleh sebab itu, sangat tepat kalau dikatakan modal yang paling utama untuk bekal akhirat adalah ilmu. Sebab mungkin ada yang tanya, bukankah Ustaz bekal yang paling utama untuk masuk syurga iman dan amal? Kita jawab, yes. Tapi iman dan amal tanpa ilmu yang betul tak ke mana. Dia mendakwa dia ada iman, tapi dalam iman ada syirik, betul tak hancur? Bila ada syirik, hancur semua amal. Dia beramal tapi sembrono, secara membuta tuli, tanpa ilmu, betul tak? Juga terdedah dengan Allah akan reject. Jadi ilmu sangat mustahak. Nah, terakhir sekali, terakhir sekali, nikmat apa yang keempat tadi? Taufik. Taufik, Ustaz tadi dah artikan, taufik maknanya izin Allah, dorongan Allah, restu Allah. Hadirin dan hadirat, menurut pahaman kita yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, apa saja yang kita buat, suruhan Allah ke, kita tinggalkan larangan Allah ke, tak boleh terjadi tanpa taufik Allah. Itu sebabnya ulama menafsirkan atau mensyarahkan hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah, dengan makna la haula wala quwata illa bitaufiqillah. Tidak ada daya kita, tidak ada kekuatan kita kecuali dengan taufik Allah, izin Allah, dorongan Allah. Nah, apa makna panjangnya la haula, tidak ada kekuatan kita, wala quwata, tidak ada kekuatan kita? Makna panjangnya kata ulama hadis, la haula, tidak ada daya kita untuk buat apa yang Allah suka. Ada kaitan tak? Itu sebabnya knowledge tentang apa yang Allah suka, knowledge tentang apa yang Allah benci, mesti ada dahulu, baru kita perlu kepada taufik. La haula, tidak ada daya kita untuk buat apa yang Allah suka. Wala quwata, tidak ada kekuatan kita untuk menghindarkan apa yang Allah benci kecuali dengan taufik Allah. Dapat faham tak? Jangan dikira kita yang tak terlibat rasuah, tak terlibat dagang, tak terlibat itu, usaha kita 100% dah. Sebenarnya ada taufik Allah membuat kita benci saja dengan benda-benda itu. Itu makna taufik Allah. Kita datang ke majlis, kita mau salat, kita mau tahajud, kita naik haji, kita pergi umrah, kita keluarkan zakat. Tak boleh kita kata 100% itu kita punya usaha belaka. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kehadiran kita di dalam majlis ini ada campur tangan Allah tak? Apa nama campur tangan tadi? Taufik Allah. Selain usaha kita, itu juga adalah nikmat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, knowledge banyak macam mana pun, kita tak akan dapat buat apa yang Allah suka kalau tak dapat taufik. Tahu macam mana pun apa yang Allah benci, akhirnya terlanggar juga, terlanggar juga bila tak dapat taufik. Oleh sebab itu, taufik dapat dapat tak dikategorikan ke dalam salah satu nikmat? Jadi berbalik kepada nikmat yang paling tinggi, ranking tertinggi, mengatasi semua nikmat. Pertama sekali nikmat apa tadi? Yang kedua nikmat ma'rifatillah. Ketiga nikmat mengetahui apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Dan yang keempat nikmat taufik. Nah, setelah inna a'taina kal-kautsar, baru satu ayat kan? Jangan bimbang, jangan bimbang. Ustaz ambil 2 menit saja untuk yang 2 ayat ini. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau dah dapat nikmat, hendaklah kamu dirikan salat semata-mata untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Semua kita tahu yang secara ringkas kita tidak sebut. Setiap nikmat betul tak wajib disyukuri? Dan kemuncak kesyukuran mesti dinampakkan dalam bentuk apa? Ibadah pada Allah. Lihat, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Fa, fa di sini ini, walaupun makna asalnya maka, tapi dalam grammar bahasa Arab, fa ini peranannya fa usababiyah. Fa usababiyah, fa penyebab. Fa, oleh sebab itu, salli, dirikan salat, li rabbik, untuk Tuhanmu. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak, al-kausar. Oleh sebab itu terjemahan fa. Oleh sebab itu, oleh sebab apa maksudnya? Oleh sebab nikmat yang sekian banyak yang awak dah terima itu, dirikan salat untuk Tuhanmu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditegur oleh Siti Aisyah, untuk apa Tuhan salat malam terlalu banyak sehingga gemetar kaki Tuhan? Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Apa jawab Nabi? Tolong ikuti. Afala akunu abdan syakura. Aisyah, jangan cakap begitu. Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Boleh tak dari jawaban singkat Nabi itu bahwa motif utama beliau mempertingkat ibadat pada Allah adalah untuk menyatakan rasa terima kasihnya kepada Allah? Prinsipnya sama tak kita satu umat? Bila iman dah dapat, marifat dah dapat dan nikmat-nikmat lain, mesti nampakkan dalam bentuk ibadat. Mesti pertingkatkan ibadat kepada Allah. Ibadat dengan makna luas. Patuhi Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu lah orang yang terputus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mengapa ayat ini turun? Ayat ini turun karena semua anak lelaki Nabi wafat ketika kecil. Anaknya Ibrahim wafat ketika kecil. Lalu orang zaman itu tuduh bahwa Muhammad abtar. Hadirin dan hadirat, orang Arab bila sebut khutbah yang bila tidak diawali dengan tahmid dan selawat, al-khutbatul batra, khutbah yang terputus. Abtar itu maknanya terputus. Doa abtar, doa yang terputus, bila doa yang tidak diawali dengan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, tahmid dan selawat dia adalah syarat agar doa itu kabul. Bila kita langsung doa tidak menyebut itu dahulu, dikatakan doa abtar, doa terputus. Nabi Muhammad dikatakan terputus, terputus zuriat. Zuriat kan bila kita ada anak laki-laki. Dari anak laki-laki itu, bin bapaknya anak kita dan anak kita akan bin kita. Betul tak? Betul lah, anak perempuan kita jadi cucu kita juga. Tapi dia akan kembali kepada bapaknya. Tidak pada kita. Nah, Nabi Muhammad digelar Muhammad Abtar. Muhammad telah terputus zuriatnya. Karena beliau hanya ada anak perempuan yang kawin dan zuriat. Hasan Husain yang paling terkenal bin Ali. Ali bin Abu Talib. Bukan Hasan Husain bin Fatimah. Fatimah binti Muhammad. Bukan begitu. Betul tak? Nah, sempena ayat inilah akhirnya turun sempena peristiwa mereka mendakwa Muhammad telah terputus zuriatnya, turunlah ayat ini menghibur Nabi, inna syani'aka wal abtar, sesungguhnya orang yang benci kepada engkaulah hai Muhammad yang terputus. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setuju tak kalau ustaz katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak ada anak laki-laki, nama beliau tetap disanjung walaupun beliau telah lama meninggal dunia, hingga kiamat nama beliau disanjung, betul tak? Umat Islam khususnya apabila Nabi Muhammad namanya disebut saja, mereka akan bersalawat, memberi salam ramai-ramai. Jasa beliau tetap dikenang. Sementara orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad, Abu Lahab ke Abu Jahal ke, semua orang akan membenci. Setiap orang sebut Abu Lahab saja, mesti diikuti dengan laknatullah. Moga-moga Allah laknat dan kutuk dia. Betul tak? Nah, ini. Hadirin dan hadirat, oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan, terutama empat nikmat tadi, dan kita mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ditakdirkan umpamanya tidak punya zuriat laki-laki, jangan kecil hati atau jangan sedih, sebab yang menjadi ukuran ialah sampai di mana komitmen kita, konsisten dan istiqamah kita dengan ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada juga lah manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.